pangeran rugi. Kaya para duit ora nyafaati, para presiden, menteri, para kiai, para pejabat. Sing iso menyafaati namung setunggal iku para pangeran. Para pangeran itu cuma kadang carane kudu para kiai. Kiai sing waras maksudnya, sing waras itu yo waras, ora kena diterangin. Waras yo ngaji-ngaji wae ora niat selfie ku waras. Ngaji yo ngaji wae, seneng kiai yo ngaji wae, seneng kiai kok seneng sowan, seneng ganggu jane, seneng kiai. Jan wong Jawa wae. Seneng wong ngalim iku maknane ya seneng elmune, mestine ngaji tok iku dukung. Kadang ora ngaji ora seneng senengane sowan. Mujuk barokah matane wong. Nek wong Jawa wong Jawa. Srepet. Kulo termasuk kiai paling minimum sowan, kok sore ngamuk dadi aman rodok kulo. Singgi. Kulo baleni male, seneng wong ngalim mestine kan seneng elmune. Nek seneng elmune kan kiai wis apian, mau mengajar secara terbuka detail. Jadi jagongan kula ya pas ngaji, ngamuk ya pas ngaji, miso ya pas ngaji, wis pokoke menisan dadi sitok sak paket no. Ora kadang kuwi digo suwan-suwan. Wis mangestune supaya anak kula saleh. Saleh karek bapake ku anak-anak. Mana-mana. Ono sing lapor bojone minggat. Lah ora minggat piye? Sing sabar dadi bojomu iku ya sapa? Bojomu iku ora minggat, iku jenenge wis sadar. Pulak balik kalau dilapuri. Cara kula ya dukung sing minggat no. Misalnya kowe udah dicawe dok, terus entuk kowe sing rezekine ra jelas. Wis gak jelas pola nak rong wedok jelalatan delok kepengen macam-macam. Iku perlu dipertahno to, rai ngono iku perlu dipertahno to. Dadi bojomu nganti saiki ra minggat itu sudah yang terbaik. Napa? Yang terbaik. Soal cerewet barang itu wis hebat. Anggap aja ekspresif. Jadi bojomu itu terlalu puitis. Jadi apa ya, cara jadi main teater bojomu hebat. Kalau marah ya ekspresinya benar-benar marah. Jadi bojomu itu anggap aja ahli teater, memang orang yang bisa mengekspresikan keinginannya. Jadi nek bojomu ngamuk, marah, kecewa, wajahnya merah, hebat. Berarti apa? Hebat. Karena bisa mengekspresikan apa? Kemarahannya. Kalau terang lagi, kena ben jadi wali. Nyifati Allah itu paling gampang itu kholako. Kholako itu maknanya menciptakan. Menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu maknanya dari tidak ada menjadi ada. Kalau baleni malih. Tak warai tauhid mulai konol ya. Allah itu sifat yang pertama dikenalkan apa? Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi kholak. Kholako itu menciptakan. Nah menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu artinya dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Maka itu artinya sangat spektakuler. Saya ulang lagi, sangat spektakuler. Bumi yang dulu gak ada menjadi ada. Kita-kita yang dari gak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada, kita nanti jadi bumi atau jadi tulang belulang yang sudah kropos. Sudah kropos terus diremes-remes sampai siapa tadi? Asy bin Wa'il terus disawurno ning Kanjeng Nabi. Muhammad, masa Allah mampu membuat ini kembali lagi seperti semula. Pangeran ya duka tenan, utekem lho bakal di. Wong sangka ra ana wae pangeran iso gawe kok apa meneh ana materine. Dadi cara Jawa zaman enggak ada materinya saja saya bisa kok apalagi sudah ada materinya. Utekem lho ning di, makanya pangeran ambil utek goblok itu ya iskal cara patok iskal. Utek kok eleke ngono. Wong zaman kita dari gak ada menjadi ada itu kan lebih sulit tanpa materi. Apalagi sudah ada materinya meskipun berubah tulang belulang yang sudah kropos. Tapi kan ada materinya. Makanya Allah duka kul yuhyil ladzi ansaha awwala marrah. Wong menciptakan dari gak ada. Lu zaman awwala marrah pertama kali kejadian itu semua makhluk itu dari gak ada kan? Bumi dari gak ada, manusia dari gak ada, dinosaurus itu saja Allah mampu, apalagi ini ada materinya. Jadi artinya pengingkaran mereka itu goblok sak goblok-gobloke. Makanya Allah ngendikan apa ngendikan fa idza huwa khosimum mubin. Manusa iku aneh. Wis goblok tukang maidu. Mulane maidu wong iku ora pati apik. Ya ora gampang tenan dadi wong. Ora gampang tenan piye. Kowe dadi wong kafir iku ya mbok buli. Mergo kafir, kok jadi mu'alaf ya buli meneh, wong kok ora kangen, oleh kurang ngajar wong amben buli wong. Dadi wong alim ya angel, bareng dadi wong alim mbok syarat nang ngene-ngene. Kowe dadi wong alim tok wis kangelan. Bareng sono wong alim, bos wong alim ora gelem disowani, wong alim ora gelem. Lah kowe dhewe dadi wong alim mbak ya kenekno. Wong kowe dhewe ora iso alim kok kecangkeman. Jadi sana aku protes, wong wedok ora nurut sing lanang. Lah apa kowe kena dituruti? Ora mikir. Wah anak kok beling. Lah apa ora ana faktor gene wis ora usah ngono. Anak anggere beling koyo tanggep ae ini ya Allah ini gambaran saya ora berter. Akhirnya terus ke sungkem ning pangeran, ya Allah engkau zat yang bisa mengakhiri semua ini. Mbok ngakhirine terus mati bareng apa terus tobat ya ora ros pokoke ora ros pokoke. Utawa terang-terangan donga sing jelas ya Allah, engkau zat yang mampu membenahi semua ini. Dulu memang saya nakal Gusti. Jebule malaikat muni dulu ora dulu tok nanti saiki jek nakal. Donga iku kurang fair aja muni dulu. Apa ya Allah dulu dan sekarang. Ya nak dulu tak iku jek sok ujub to aku jek ujub. Padahal wong donga iku jek ujub. Ujubku keangkuhan saleh. Ya Allah dulu saya memang orang nakal gini jare malaikat. Memangnya saiki ora nakal. Dadi wong iku jek sok-sokan apa? Kula sering ditamu. Riyen Gus kula napa pun kula lakoni batin kula. Saiki apa ora rai-rai koyo kowe batin. Gaya tok ngono. Tawari tauhid yang benar ya. Jadi makanya imannya ulama itu enggak tertandingi. Kenapa? Karena ahli ibadah itu hanya rutin saja. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi, mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyok mulyaku dibanding sahabat paling endek. Rasulullah dengan Abu Bakar saja terpautnya sangat-sangat jauh, apalagi Rasulullah dengan sahabat paling endek. Nah, keutamaan orang alim dibanding orang abid itu koyok Rasulullah dibanding sahabat paling endek. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kafadli ala adnakum. Jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabatku paling rendah. Satu orang ibadah itu nakalan. Wong sing tukang wiridan ning masjid, tukang wiridan ning dinding ku ya wong saleh tapi ana nakalane. Nang soleh, nang mlebu swarga, nang lon widadari, wis ngono tok, pikirane wis ngono tok. Uteke wis ngono tok. Ya saleh dibanding kowe ya saleh kono. Lah aku ketemu lah tak cucup, piye-piye wong saleh. Asal lu sepuh ya tak cucup. Lah nek aku anut wis nak udzubillah tetep mau. Bandingkan orang alim tuh yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting tuh Allah. Orang diperkenalkan Allah, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam iddah supaya ada iddah. Kenapa harus ada iddah? Karena rahim dipastikan kosong dari sperma mani zaut awal supaya kalau nikah ke zaut sani anaknya jelas milik siapa? Itu diomongkan. Lah Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam nikah, yaitu harus ada wali dua saksi. Sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah Subhanahu. Sementara wong abid gak Gusti, kula sepuro, kula lebokno swarga. Terusane uteke wis jan. Mau makan-makan, mau kumpul-kumpul, tapi ra iso darani kumpul kebo ya ning swarga. Tapi uteke wis ngono tok. Mulane bener, statusnya rendah itu bener. Tapi aja kowe sing ngomong aku sing ngomong. Aku sing ngomong kowe ra luwe saleh kok. Dadi nyon sewu cara bahasa kasar iku ana kurang ajari. Maksudnya iku mikir awake dhewe tok. Dibanding wong alim lho, maksudnya ra dibanding kowe. Nah beda dengan orang alim sing wiridan ning masjid. Itu wiridane iku lucu wong alim. Tak didono. Tapi aja tiru, kowe sok alim berarti. Orang alim itu kalau wiridan di masjid atau di Ka'bah atau di mana saja dongane ngene, ya Allah, saya ini pasti mati dan saya ingin engkau selalu zat yang dikenal oleh publik. Maka saya boleh mati asal anak saya sealim saya atau cucu saya sealim saya. Yang penting ada selalu orang yang memaklumatkan bahwa engkau zat yang paling penting. Dia ini gak mikir awake. Nabi Ibrahim sebelum kapundhut itu gini, ya Allah saya ini akan mati. Lalu kenapa him? Ya susah saya satu, lalu kalau gak ada orang yang mendakwahkan ke engkau, maka engkau harus mengutus Rasul terus yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu, yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu, yang menegakkan aturan-aturanmu, supaya bumi engkau ini untuk menyembah engkau, supaya alam raya ini mengingat engkau. Gak mikir awake. Anak wong abid kan gak. Ya Allah, adkhilnal jannah, ya Allah. Terus ning ngono ma'al khuril inu. Seramu to. Lah raimu iku rai abid. Mulane ambek aku iku ya mau kira-kira derajat ambek aku iso ngono, hitung dhewe. Meskipun aku yo ora GR sak dhuwurmu. Ora GR njen nyata. Oh, GR-GR mbahmu. Menyen. Lho saya ini bukan sombong, iku dewe nabi mesti nyata apa GR-GR-an. Enak weh. Dudu aku nek sembuh swarga kene, kowe tetep ngenteni 500 tahun. Nah, cuma aku sakil lah ning dunya bareng ngono tak goleki, tak goleki. Tak goleki. Cakriting budi Gusti. Wong swarga lega kan santai wae napa? Santai. Emperanku tak kekno ta. Wong swarga iku lega lah. Jadi paham ya. Jadi wong abid iku ana nakalane. Mulane kowe iku, mulane setan iku seneng. Ambek wong abid iku seneng. Senenge iku enggak punya dampak terhadap pemiskinan setan. Mulane masyhur apa? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ana wong alim sitok iku setan bingung ora karuan. Banding ngadepi sewu ahli. Coba wong sewu ahli ibadah istighosah ning masjid iku kabeh mau njaluk swarga. Terus bayangno ngeloni widadari, urip ra duwe utang, semua ada. Terus kiai ini mau nyontokno buah, urung mbok karepno wis ana. Wong ayu-ayune wong India iji ayu widadari ngono pikirane. Bandingno wong alim, kampanyane wong alim piye? Allah harus disembah di buminya. Ini bumi wae pangeran. Kowe kudu eling Allah. Allah nggih aturan dalam kehidupan begini. Salat sing sah carane ngene, wudu sing sah carane ngene, tawaf sing sah carane ngene, harta sing halal setelah dizakati. Ora setane kakuatan nang memaklumatkan Allah. Sing sitok ngayal kowe. Tapi kowe aja sing ngomong laku lho ya. Haram kena melok ngomong. Kowe iku sapa? Dosa nek kowe sing ngomong. Ngenyek wong ahli ibadah kualat. Lanjut aku ngenyak, aku gak ngenyak nerang no, goblok bucok. Nerang no, gak ngenyak aku begitu. Maksudnya aku gak ngenyak, nerang no. Nerang no kena apa kok fa'inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Satu orang alim, satu sing ahli fakih. Ahli fakih lo, fakih itu ngerti halal haram itu lebih berat setan ketimbang 1000 orang ahli. Lo coba misalnya ya, wong ahli ibadah saya wuning Jogja misalnya atau di Rembang, gak peduli wes sampean. Satu orang bahak kepikiran, wong kok raro hukumnya pangeran, akhirnya mulang. Sadinaruan mulang, di Kudus mulang, di sini mulang, di Jakarta mulang, di mana-mana mulang. Kepengen memperkenalkan Allah itu zat sing kholako. Kholako itu apa? Menciptakan dari gak ada. Karena Allah punya kemampuan menciptakan dari gak ada, maka cemen sekali kalau membuat manusia setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Wong tanpa materi saja bisa, apalagi ada. Terus memaklumatkan itu. Berkampanye tentang kedikjayaan Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kekudroannya Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kesuperiornya Allah Ta'ala. Badingna wong abid. Ya Allah adkhilnal jannah itu ma'al khuril ins. Ngono wae kelakuane. Tapi kejungnya lu ngapit. Aku ya ora ngenyek nerang no. Mulane nabi nak buli sampe ngono. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnaku. Mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyo mulyane nabi dibanding sahabat paling artinya gak kelas. Ya, tapi masalahe kuwi wis kadung ra alim. Milih apa? Ya abid tadi. Gak ada pilihan. Lagi kok ijek ora abet. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang ngenteni ini rahmati pangeran apa? Rahmati pangeran. Ibu swarga lewat garuan masal mau mergo. Masal iso ketok swarga ijek lega, garu iwe dilebokno apa? Takok teras-teras ngono. Jadi orang alim tuh beda perasaan. Lho kula niku nak maca Nabi Ibrahim tuh nangis betul. Saya tuh jarang sholat untuk supaya saya masuk surga, tapi saya berkali-kali sholat untuk supaya ada generasi terus yang bisa menyembah Allah. Makanya Nabi itu kalau mau kapundut atau sebelum kapundut, itu nak dungo mau robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ut. Saya ini pasti mati. Yang saya khawatirkan itu satu, Gusti. Setelah saya enggak ada yang menyembah engkau, enggak ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan halal halal, maka saya minta saya punya anak cucu. Ya sudah, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Jadi pengen anak putu wae mau benono kelangsungan wong sing nyembah Allah. Nak kowe kan enggak. Dunia akhir anak putu sing mari sopo, anak kiri aku nak radhi anak sing rumat sopo. Utek kamu itu aslinya kan kayak PKI itu utek nih. Orang PKI itu kayak PKI, maksudnya materialistik. Di anak ya ben rumat di ini, itu Cina ya pikirannya ngono. Wong kafir ya pikirannya ngono. Tapi nak di anak kepen ben nyembah Allah, putu nyembah Allah, itu kan pikirannya wong mukmin khas. Napa? Khas. Kemilah di khas mukmin apa khas PKI? khas mukmin kan. Nabi Ibrahim itu nak ndonga ning pangeran. Iku ngomel-ngomel, cara wong Jawa ngomel-ngomel, tapi ngomel apik, ngomele wali, ngomele nabi ra koyo ngomelmu. Ya Allah, dunia ini tidak fair, kata beliau. Ini betul, saya tidak bikin-bikin. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Yang menyembah engkau itu hanya saya. Zaman itu dia beliau di Palestina, di Ardil Muqaddasah. Muang kelepol. Rodonya muang kelepol. Ya Allah, alam raya ini yang menciptakan engkau, yang menciptakan buah-buahan engkau, yang menciptakan semua fasilitas di dunia engkau. Kemudian yang kenal bahwa itu semua engkau adalah saya, tok. Ini tidak fair. Mergo delok wong, ya misalnya kayak wong diso-diso itu. Ya mau bar mangan ayam amis, nah amis itu terus mangan gedang bener amis, bariku glegeken turu. Tangi turu ben iso melek ngopi. Ya wis ngono tok, tapi ra roh iku kok sapa? Asal usule piye ngombe banyu bar glegeken. Wis kelakuanmu ngono. Makan koyo Islam terus maca bismillah lumayan lah iku. Ibrahim gak terima. Nah, maka ketidakfairan ini harus kita lawan Gusti. Sampai pengiran didadekno rasul, ya wis dadi rasul. Dadi rasul memaklumatkan sing mbok pangan kuwi wae Allah. Yang bumi yang kamu huni milik Allah. Terus Islam mengajarkan kamu baca bismillah. Anggap aja bismillah koyo pamit. Atas namamu ya Allah samakan pisang ini, atas namamu samakan nasi ini, atas nama-namamu, bahkan ketika ngumpuli istri pun atas nama-namamu saya mengumpuli istri saya. Sampai seperti itu. Karena ini coba sekarang. Saya punya mobil, mobil gak barang sepele. Kowe nganggo kowe kudu pamit sing duwe. Pinjem motor milik orang harus pamit yang punya. Barang-barang sepele ini semua milik Allah, kowe ora tau pamit. Iku PKI ini. Paham ya? Lah pikirane wong alim tuh ingin memaklumatkan itu. Bandingkan dengan orang ahli ibadah. Pikirane mau mlebu swarga. Iku munine mlebu swarga, khayale ya kelon iku mau. Kebosan di bujo elek ning dunyo. Lah ngono kok ape dadi wali ngalahno wong alim langit bumi. Makanya Imam Syafi'i itu marah besar ketika ahli ibadah itu jadi wali. Jek wali aku dari Imam Syafi'i. Lah resikone wali alim itu gak keramat, ra iso miber biasanya ya rapati pokoknya rapati keramat lah biasanya. Tapi jadi Imam Syafi'i ta jenengan rapati keramat. Nak dunyo, nak wong alim ora wali, ning dunyo wis ra ono wali blas tutup jadi. Karena tadi makanya jadi pepatah, nak wong alim mesti wali, nak wali ra mesti alim. Karena orang alim ini yang paling waras, makhluk paling waras di dunia. Yaitu karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Mengajarkan manusia supaya ikrar akan Tuhannya. Mengakui kedikjayaan Tuhannya. Yaitu orang-orang yang memaklumatkan, ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Orang-orang alim adalah orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa alam raya ini milik Allah. Dan kamu harus tahu bahwa semua ini bukti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa melakukan apa saja. Jadi misalnya roh, ini gak anak presiden kok jadi presiden, mereka Allahu ala kulli syai'in. Ini anak presiden kompetisi kadang kalah, ya wallahu ala kulli syai'in. Ini ndak anak kiai kok jadi kiai, wallahu ala kulli syai'in. Ini baru masuk Islam iso maca kitab sing Islam suwi ra iso, ya wallahu ala kulli syai'in. Qadir ya sudah gitu semua. Mulai lahir Islam nganti tuwa ra iso pidato, iki Islam anyaran kok pidato, ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah jadi enggak muji si A si B, semua yang dipuji wallahu ala kulli syai'in qadir. Bayangkan orang alim itu seperti itu. Makanya orang alim, para nabi semuanya falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah melihat alam raya ini kesimpulannya hanya satu, saya tahu memang Allah ala kulli syai'in qadir. Kok ora wali ku piye? Tapi aja mbok takokno kramat terus nyebul mandi, nyuwuk mandi iku dukun, paham ya? Sing tukang nyuwuk iku apa? Dukun. Dungo kula nggih mandi aslinya, tapi ora usah dijajal. Nak kowe jual tak dongakno fakir. Karena wong jajal yo song kurang ajar, menisan ae sing donga fakir utawa donga pasut ben ora rasane napa. Kulo bolak-balik tak buku jajal di donga mati kulo kepen jajal ya kena wani tak dongakno bari sambet bedek malah repot ya. Yo aneh-aneh iki. Ulama kudu ditantang ben kualat. Makanya jangan pernah berani sama ulama. Karena ulama itu orang yang enggak pernah berpikir tentang dirinya. Di Nabi Ibrahim itu mangkel itu mau perkara ini enggak fair. Grutu deh, grutu itu ngomel. Cuma Nabi kan raja dibahasannya ngomel. Ini enggak fair ya Allah. Semua alam ini milik kamu, milik engkau. Kemudian mereka enggak mau ngakui kalau ini ada faktor engkau. Zaman itu orang ateis kabeh. Teng Palestina ateis kabeh. Akhirnya memaklumatkan. kamu harus kembali ke Tuhan, ke Tuhan. Lah repote wong ateis wong zaman iku wong ojek pagan ojek rumput. Lalu Tuhan itu siapa? Paling matahari, paling rembulan. Akhirnya Nabi Ibrahim, wes tak ngono jajal sik, matahari sik dites, rembulan sik. Suatu saat rembulan tenggelam kan surup. Wah kayaknya bisa hilang, berarti gak jadi Tuhan dia, pensiun kan. Surup itu pensiun, matahari. Wah, kok surup juga pensiun. Nabi Ibrahim akhirnya, ya sudah yang menciptakan itu semua apa? Yang menciptakan itu semua. Coba kayak apa inginnya Allah dikenal. Makanya Allah itu zat yang apa? Al-Ma'lum yang dikenal, Al-Ma'ruf yang dikenal. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Tapi masalahnya kalimat itu ya dibid'ahno. Sing bid'ahno ora paham, sing maca ya ora paham. Alhamdulillah. Wong ora paham kok ijek gelem. Maca. Lah timbang sing rapal atuk muni haram, dadi nak rapal pantes. Kenapa kamu tidak apal? Kan menurut saya bid'ah, jadi saya tidak perlu apal. Kenapa apal? Aku jadi kiai barokah iki, repot. Padha radonge sini apa? Tidak seperti itu agama itu, tidak seperti itu. Sing diarani agama itu ma'rifatullah, napa? Coba saya ulang lagi ya. Andekan iman kamu kayak saya atau kayak ulama-ulama dulu. Kayak apa gampangnya iman? Kayak tadi. Kata Allah, kalau kamu enggak percaya manusia setelah menjadi tulang belulang kembali menjadi manusia lagi. Harusnya kamu lebih tidak percaya wujud kamu yang sekarang. Karena wujud kamu yang sekarang semua itu dari ketiadaan. Coba semua kamu ini dari materi apa dari ketiadaan? Dari ketiadaan. Itu saja saya mampu, kata Allah. Apalagi mewujudkan sesuatu yang ada materi. Makanya Allah ngendikan, Kul yuhyihal ladzi ansyaha awwala. Nah, kalau iman seperti itu kan nyaman betul hubungan dengan Allah. Paribasane ra duwe paling enggak ngibur atiku setiap saat Allah iso nyugeno aku. Tapi kowe cek kurang ajare, ngerti Allah kuwasae kok cek urusan duwe le dul kabeh kok. Tekem cek eleke. Mbok yo nak jenengan kuwasa Gusti dadekno kula wong saleh, wong qanaah. Tak yo kenek to. Nak jenengan kuwasa tenan, kula mlarat dadekno sugih duwe meneh. Dadi tengkang kudrohe Allah dimanfaatno nggo urusan apa? Uang arah bakat wali ya setuju ya milih jadi uang alim mau ngabed ya jawab alhamdulillah milih terjadi pangan-angan dok jadi ya sekolah belajar so nak salim kode aku tak kei Nobel lagi hadiah ya suwana ikus kelompok alim ya buatan kulot tes buatan yakin ya ya paling alim cara kowe ndak nganti sepiro. Nek cara kula njen aja geman wani wong alim. Nak bapak malah ngendikane luwe elek meneh. Bapak itu kuras sekali bab ini. Jare bapak malah gini. Uang terkenal keramat paling wong sowan nggawa gula salam templek sing untung dikne. Tapi nak orang terkenal alim sing untung ku Islam karena mengajarkan halal haram dan aturan dalam sampai segitunya bapak. Ya misalnya Mustafa terkenal keramat, wong sowan go gula salam templek terus Mustafa sugih terus ita iso gaya lah. Tapi nak terkenal alim, orang belajar hukumnya Allah, belajar ketentuan Allah. Yang untung kan Islam. Meskipun harus kita hormat loh orang. Misalnya Mustafa terkenal wali aku ya hormat. Tapi ya biasa wae. Hormat tapi biasa. Tapi ana wong terkenal alim tak hormati tenan karena yang untung Islam. Coba kalau seseorang terkenal alim, orang ingin ngaji jalalain, ngaji halal haram, ngaji fikih. Yang untung kan apa? Syariatnya Allah. Karena orang menjadi tahu caranya sholat, caranya zakat. Dan tak mungkin akan terkenal keramat. Pantes sih, jangan dipiro Bang Mustafa. Ngus watuk-watuk. Sing untung kue apa Islam? Iki orang kritik loh. Kue aja melok-melok. Dosa anak kue sing ngomong. Aku sing ngomong. Dosa lah, bisa salah koni. Soalnya demi bela. Gak lah ratu sholat. Soalnya aku tanggung jawab. Tapi aku tak sih ngomong gitu melo-melo. Nak gue sih ngomong ngelama. Pengiran lah, mergo gue yora wali, yora alim, yora abid. Komentari orang yang di atas kamu, apa? Iku ngelama tuh. Ya, tapi kadung ngaji jenengan kerungu, ya yes, kerungu aja, ora usah melo-melo. Apa hubungannya kerungu mbak melo-melo? Ya yes, kerungu aja. Itu nasihat bapak yang paling saya ingat itu. Jadi, makanya saya semangat ini jadi orang alim. Uang nak terkenal keramat, ya, itu sing untung ya uang iku. Karena tadi, suwang suwan, ya sadati wong Jawa ya gowo-gowo. Tapi kena terkenal alim. Meskipun kita fair, yang terkenal alim pun banyak orang suwan ngatur-ngaturi. Tapi kan motifnya karena tadi saake, benti go ngaji. Tetap Islam itu ikut untung kalau boleh dibahasakan gitu kan, karena ada ya saya bolak-balik ada orang sowan saya ngasih sesuatu, tapi Gus kula badhe haji tolong nasihati tentang hukum-hukum haji. Hanya bisa ngomong kowe nak tuafi fadhu ngene, nak sa'i ngene, pantangane sa'i ngene. Jelas kan? Ada orang mau kuliah ke Australia kadang pamit saya, Australia bumine pangeran, kamu di sana bisa sholat, bisa sujud, itu ya bumine pangeran. Tapi itu kan daerah wong kafir. Bumine wong kafir itu cara bahasa manusia, cara bahasane pangeran kabeh bumine pangeran. Sing gawe Amerika ya ora Donald Trump, sing gawe Rusia ya ora presiden Rusia, sing gawe kabeh pangeran. Iki sujud ning ndi-ndi iku bumine. Setidaknya orang itu diingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dal ke dolan ning wong kramat, muga-muga barokah rezekimu akeh malah bakal rezeki bareng. Mutune ning ndi? Para wong alim lho malah bakal rezeki, muga-muga ning ndi rezekimu akeh malah bakal duwe meneh. Dene nek wong alim gak mesti pikiran pertama itu salat. Kamu di mana-mana itu salat. Coba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakas duit itu izin, tapi yang ngerti nak manusia seneng duit. Akhirnya oleh bakas itu diakali. Robana liyukimus sholat. Gusti anak putu kulon kersane purun sholat. Tapi mereka itu manusia yang butuh kekuatan ekonomi. Faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzukuhum minas samar. Kayak kita butuh Indonesia aman. Bukan aman untuk aman. Kalau aman untuk aman, sing zino ya aman. Sing maling aman. Sing main yang bar aman. Sing dugem aman. Kita ingin Indonesia aman supaya yang soleh sujud tenang, yang ngaji tenang, yang ibadah tenang. Sama-sama ingin aman. Motifnya orang alim adalah supaya semua aktivitas kebenaran aman. Nah itu yang dilakukan Ibrahim. Kenapa saya butuh rezeki Gusti liukimus? Sholat, karena tanpa makan orang lemes. Nak lemes, raiso rukuk, raiso sujud. Kalau orang gak punya uang, gak bisa bikin masjid, gak bisa bikin musola. Jadi Nabi Ibrahim bakas duit wae dimukodimai liukimus sholat. Kayak apa? Iku wong alim. Paham ya? Mulanya juga geman bandingnya wong alim mbek wali. Ora kelasnya. Levelnya itu ndak kelasnya. Tadi kafadli ala adinaku. Kenapa? Fadlul alim alal abid kafadli ala adinaku. Paham ya? Tadi. Karena tadi orang alim itu yang memaklumatkan logika yang dibangun Quran. Iya mau. Jika ada orang mengingkari ba'at hari kebangkitan karena manusia sudah menjadi tulang, maka pengingkaran itu sangat goblok. Karena Allah punya kemampuan bikin semua manusia yang sekarang dari ketiadaan. Itu saja Allah dan itu orang alim yang kampanye seperti itu. Akhirnya orang tambah iman akan hari kebangkitan. Nah wis iman akhirnya memenuhi rukuni iman, yaitu iman bil ba'si. Akhirnya kabeh wong jadi ahli swarga mergo iman ne bener. Iku kontribusi ne wong ngalim. Padeng no wong abid, ya mau donga ya Allah Gusti, kula kepen bu swarga neraka iku panas. Dari malaikat wis roh nang malaikat panas. Karuan neraka kok ora. Panas tapi wis ngono ae pikirane. Tapi kayak juga dengan wong abid lho ya. Maksudnya ini dalam konteks banding wong abid mbek wong alim. Iku mau fa inna faqihan wahidan mutawar ria asaddu ala syaitani min alfin apa abidi. Wong alim sitok iku lebih berat bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Kul ngucap sira Muhammad yuhiha bakal nguripno ha ing idzam sapa alladzi zat ansha'aha kang mujudna sapa ladiha ing idzam awal amarate ing dalam kawitane kawitane keadaan ngene iku ketika manusia atau bumi atau apa saja diciptakan dari ketiadaan itu penciptaan sing awalan apa mar wa wa ta wa bikulli khalqin kan apa wae sing digawe Allah ae makhlukin sing tiga awe wa alimun dateng pirsa mujmalan khali napa globale wa mufassalan lan khali princi yane qabla khalqihi Allah pirsa sedurunge gawe makhluk wa ba'da khalqi lan sause terjadine makhluk zaman kuwe rong digawe Allah ya pirsa sampean kuwe ape digawe sedurunge wujud awas pirsa nak nggih ruhe niku bunder keriting bar digawe keriting ya Allah ora iso tetep ngikuti perkembangane napa ijine qabla khalqi wa ba'da khalqi Alladzi rubani dzalika kang gawe sapa ladzi laku maring sikro kabeh fi jumlatin nasi ing dalam jumlahe manusa minas sajaril akhdori saking wit sing ijo. Wit sing ijo almarhi tegese wit mar. Ya pokoke wit-wit sing iso dadi bahan apa? Bahan bakar wal ifari lan ifar au kul sajarin to saben-saben wit. Nek kuno iku maknane iku wit pring. Niku lho pokoke wit sing jadi bahan bakar penyalaan api. Pokoke kula nate roh teng TV keajaibane Tuhan itu termasuk napa? Tiang kuno itu kan sebelum apa sesudah ya? Mungkin sesudah, sesudah zaman batu. Kalau batu kan karuan ya, dibenturkan supaya melahirkan apa? Api. Nah, selain itu solusi di antaranya orang kuno dulu itu gundukan daun apa? Apa itu? Bambu itu terus digosok ambek apa itu? Bambu justru bambu yang basah bukan yang kering apa? Entah dengan apa tingkat intensitas yang gimana itu terus melahirkan apa api. Tapi lucunya kalau pakai bambu kering malah enggak bisa. Justru harus pakai bambu yang apa basah. Lah itu jenenge Allah itu yang menciptakan minas syajaril akhdar dari pohon yang masih hijau. Allah menciptakan naron api. Jadi saya pernah lihat di TV selain nah sebetulnya saya tahu itu karena di kitab, cuma kebetulan pernah ada acara TV yang tentang keajaiban apa? Keajaiban Tuhan. Nah. Jadi ya kayak gundukan apa itu apa tadi misalnya gundukan apa? Daun bambu yang kering, justru untuk yang menggosok itu harus bambu yang masih apa? Basah. Itu sekian menit terus apa keluar apa? Api itu jenis apa? Minas syajaril akhdurin apa? Narun. Ilal inab kecuali pohon anggur. Nah, ini ora iso melahirkan apa? Api. Ini ya, ini gambaran di orang dulu ya, kata Musonnef itu ya. Gambarannya misalnya wal afar, ya. Afar atau ifar sama ya dibacanya gitu, afar atau ifar. Wa kaifiyatu ikotinar min huma ayuj alal afar kazanti yudrobubi alal marhi. Wakila yukhudu minha husnani khudrawani wa istahakul maroh alal ifar fatakhruju min gunnar. Jadi misalnya dua bambu yang masih basah digesekkan tapi di tengah-tengah itu ada daun yang kering, nanti akan keluar apa? Api. Tapi ya itu tadi justru yang lebih cepat itu yang apa? Basah. Jadi itu mungkin ya setelah zaman batu misalnya. Kalau batu kan sudah diketahui mulai dulu karena kalau orang batu sama batu dibenturkan kan keluar apa? Api atau percikan api. Kalau itu kan tidak ajaib, yang ajaib malah yang dari apa? Minas syajaril apa? Akhdar. Awalnya sanoto, terus terkesimpulannya gimana? Naron kowe iso menciptakan api, faidan mengkono alikane mengkono antum te sira kabeh minuh saking syajaril akhdar iku tukiduna iku iso gawe api sira kabeh. Cara iki kuna iso gawe urup-urupan sira kabeh. Takdihuna tegese iso gawe api sira kabeh. Utawa gawe urup-urupan napa? Sira kabeh utawa gawe urup-urupan api sira kabeh. La wa hada utawi iki kudu nunjukno alal kudrati ing atase kemampuan alal basi ing atase tangi saka kubur bae. Fa innahu mongko sak temen Allah taala iku jamaah ngumpulna sapa wa fi fisa jari lakdor binal ma antarane banyu wan nari lan geni. Yo orang ulama dulu sudah modern, justru api itu bisa hidup kalau pohonnya atau kayunya ada unsur unsur air, karena kalau benar-benar batu yang enggak ada unsur air malah enggak bisa nyala. Jadi sesuatu bisa nyala itu justru kalau ada unsur apa? Air. Fa innahu jamaa fi bainal ma wan nar. Allah mengumpulkan antara air dan api wal khosabilan kayu. Falal ma'u mongko ora ana apa banyu yudfi umatene apa ma anaro ing geni. Walan naru lan ora ana apa geni ku takhriku iso ngobong apa nar al khosaba ing kayu. Awalaisa ana ta ora ana sapa alladzi dzat khalaqa kang gawe sapa ladzi asamawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Ma idzomihima sertane gedenge langit lan bumi. Mbok yo wong ku mikir dat sing gawe langit bumi, gawe planet, gawe Mars, gawe macam-macam. Mosok ora mampu trimo gawe manusa didesain ulang sangka wis dadi tulang belulang. Wong apa wis gawe pertunjukan gawe alam raya sedahsyat ini. Mosok gawe barang cemen ngono ra iso. Mestine lebih bisa. Awale sono to ora ana sapa lali dat khalaqa kang gawe sapa lali. Wis yes. Aman kudu matur wontenan. Dadi saiki sering yasinan yo paham kan keren apa? Ya yasinan yo paham. Lah sing bid'ah no yo paham tok lah rasa yasinan sementing ana paham ya. Dadi lumayan. Ora usah kok terus wis bid'ah no ora paham yo ora apal. Daripada rapal darani haram ngono malah repot ngono. Lah sing tahlilan terus yo muga-muga yo paham. Dadi waca terus ra paham yo repot. Yes. Ya terus piye serabi piye biasa wae. Tapi kula suwun nah, Quran udah ngenangan sak-isane ben keren imane ben apa? Keren. Wong kowe ora carane, kenapa kok seneng dhuwit, kenek go tuku beras, kenapa seneng beras, kenek go mangan, kenapa seneng mangan ben awake kuat. Wong nak nerangno barang makhluk pintere ngono, bareng nerangno pengenan ra iso, iku kurang ajar tenan. Jadi nak kepentingane dhewe cerdas ora karuan, sing terkait kepentingan agama gobloke ora karuan. Ngono iku makhluk Islam sing pantes ora. Rai-rai ngono iku pantes ora. Pol gak pantes ya, tapi yo do urip. Lah yo kita ini kan mbok yo izin mbek pangeran. Kalau nerangkan kepentingan kita, betapa fasihnya kita menerangkan kepentingan. Kenapa harus dekat pejabat? Wah, kan penting relasi supaya dapat job. Kenapa dikenal orang banyak? Banyak kawan, banyak rezeki karena banyak jaringan, network, sak muni-munimu. Barang muni, kenapa ndak kenal pangeran? Gagap nerangno pangeran juga. Lha nerangno pangerane ra iso nak kepentingane dhewe pin. Ngono kok kon dadi wali ku piye? Masa kowe tidak sungi ra bakal dadi wali. Nak dadi tak bredel tenan niku apa-apanan niku. Karena tadi itu naif, kita ini naif. Ya Allah. Makanya Imam Syafi'i kalau muji wali itu sama siapa nagamanya? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbihi wa fi ma siwahu fil warakana ajama. Wali itu adalah orang sing fasihan idza ma kana fi dzikri rabbi. Orang yang fasih. Fasih itu cakap ketika membicarakan Tuhan, tapi ketika membicarakan selain Tuhan ajama, dia jadi pelat, jadi belo. Iku wali. Jadi wali kok ojak bakas seri mobil, seri HP rapati roh. Apa meneh selfie ora roh, wianan ora roh. Tapi tidak dijak bakas pangeran, Tuhan itu siapa? Langsung fase. Fase itu bisa menerangkan secara cermat ke wali. Kowe wis ngono ta urung? Nah, urung ya urung wali. Utawa iso tapi latihan ya ora wali. Wali syaratnya laduni. Kecakapannya itu dari Allah. Nak latihan terus iku jenenge mubalek, paham ya? Maksudnya cakapnya pergo latihan. Ora perkara itu menyatu di pada dirinya. Tok budi mati lali. Awalnya saldadi khalaqas samawati wal ardo ma'idhumi ma'iku bikodirin ladan singkoso ala yakhluka inta gawi sopoh mislami sepadani kabe ana siyati kesibiro biro gaya manusia fisik orang dalam cilik. Bala yo mosok pengiran singgi langit bumi gaya planet gawe laut ngono dahsyate. Jajal laman pikir pengiran gawe laut wis ngono ana iwak iwak iwak teri ku melihatan kabe di organ tubuh. Organ tubuh ya ana paru-paru ini, ana jantungnya, kerumat kabe urip kabe. Sing ngurusi mau pangeran tok. Kowe kok tak kon ngurusi wak teri sitok lho nak urip. Ora usah wak paus, wak teri sitok. Pangeran ngurusi miliatan. Kowe gak arek mangan, bar mangan glegeken turu, gak kurang ajar wis. Wis parah tenan, parah-parah wis. Lucor aku sudah di malaikat Israil wis tak jabuti kabeh. Uang kok kurang ajar ngono. Bar mangan glegeken turu rokokan wis. Yakin aku sing malaikat Israil entai kabeh. Gopo makhluk ngono. Untuke sing Israil ra aku, paham. Menane sing syukur kowe usine. Iya, tapi yen kurang ajar tenan. Agama datang untuk memaklumatkan itu dan agama datang dengan kemudahan yuridu wa bikumul. Mok kon maca bismillah nak mangan. Yo icek ra gelem bismillah mok pirang kalimat bismillah. Baru disukai satu. Wah, enak iki seneng icek panas ya anget. Maca bismillah kok ora gelem. Malah ngecepres iku anget enak cocok. Wah, ya Allah. Ya Allah, yakin cara aku dadi Israel tuntas, yakin. bismillah sak kalimat ora gelem kok bareng ngecepres nyifati enak anget. Subhanallah. Akeh sing kelakuane ngono. Subhanallah, subhanallah. Kumpul sepuro pengen. Amin boras rakro. Aku ora tertarik disembadani iku perkarane wong iku. Ya tapi disepuro pengen ana disepuro disepuro. Aku lah sering jalan sepuro sampean mbek mangkel lah tetep wis piye umat Kanjeng Nabi wis tetep tetep tak dongakno. Mbek mangkel-mangkel sithik tetep tak dongakno. Mangkel yo oleh, mangkel kok ora oleh dimangkeli, pancen mangkel. Bala yo bala wa tilewa iku al qadiru dat sing kuasa ala dalika ing atase mung kono kabeh. Ajab-ajab bisa bahwa ta'ala nafsu yang dati Allah piyambak. Jadi Allah bikin pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Kau seroh manusia kau jawab kesuwen sangking mulai raparak bapak pengira. Bahwa ta'ala Allah wa al-khallaku dat sing ake menciptani air kasirul khol kita sing ake lenyiptano al-alimu dat sing berso bikul isen klan saben-saben berkor. Kenapa Allah mampu segalanya? Mergo innama amru yang mesti nilai urusannya Allah sya'nuru tekuasaannya Allah. Ya gue nanti tingkai mana nih buat ini ta'nu itu sesuatu yang terkait Allah itu idza arada nalika ngersano sapa wa sya ning perkara ay khalqa sa'in nek Allah ngersano gawe perkara iku mu ayaku lan to dawuh sapa wa lahu maring sek kun bayakun kun adalah sesuatu itu maka bayakun mongko ana apa sesuatu iku ay bahwa mongko te hada sek yakun ana apa sek wa fikiratin binasbi bayakun atfan halika atafna ala ayaku la ing atase lafat ayakula Fasubhanalladzi mongko kelawan suci nidzat. Fasubhanalladzi mongko kelawan moho suci nidzat. Sing biyadi kang iku tetep ing kekuasaane ladzi dalam otoritasnya malaku tukuli jain utawi kepemilikan untuk otoritas segala sing ada ing sesuatu. Ai milkun zidatin tambanopo alwawa wa ta'ulan tak lilmu balagoti korona mubalagoh. Ail kudrotu tegesi Allah duwe kendali nguasani ala kuli sein ing atase saben-saben perkara. Wa ilahi nan maring Allah sarasan turut jauna den balena sira kabeh turut dunat kese den balena sabar kabeh fil akhirati ing dalam akhirat walami.